والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Ajaran pasang pada tujuan kita. Ajaran pasang, pasang ni apa? Pasang pakai atau guna lah dah. Pasang, pasang makna. Nak pasang makna pun nanti pasang. Ajaran pasang pada tujuan kita. Apa makna sini? Tulis kita. Mula tulis dah. Ya tak payah sedia. Yakni cara dan ajaran. Yakni cara dan ajaran untuk kita pakai akan makna. Bagi tiap-tiap lafaz yang kita kehendak dan kita tuju. Itu ajaran pasang pada tujuan kita. Yang ini cara dan ajaran untuk kita guna dan pakai akan makna bagi tiap-tiap lafaz yang kita kehendak dan kita tuju itu. Tu. Nak pasal makna lah. Jadi kita duk mengaji mari dah. Takrif wajib, mustahil, harus, jaiz. Kita ngaji dah wujud istihlal jawab. Tapi nak ambil waktu mari duk pasal maksud kita ni. Sifat Tuhan satu-satu cuba ambil mari tak tertebik tengok. Tertebik tengok. Mana sebut saja tapi nak ambil benda tu mari guna tujuan kita ni eh. Cara pasangnya gini, cara pasang. Pasang sifat. Mana gini? Tu. Tujuan kita je nak reti sifat tu, hai ke? Nak kenal sifat tu, hai? Nak menafi. Nak menafikan perkara yang mustahil. Tapi lalu kot tangga tak ni, nak ambil tangga tu mari guna tengok, nak naik ke rumah. Lagu mana cara? Tu tujuan kita ni, tapi nak pasal makna tu. Lagu mana? Itu musa nak ajar kita lah ni. Lepas tu kita buat kiyah satu persatu. Dia kata Allah ada. Ada Allah Ta'ala itu. Ada Allah Ta'ala itu dikatakan wajib pada akal. Betul tak? Ada Allah itu dikatakan, dipanggil, dinamo, ulama usul iletak namakan kata ada Allah Ta'ala ni orang panggil wajib pada akal. Perkara yang apa? Oh, wajib. Perkara yang mesti. Mesti. Perkara yang mesti dan tentu sungguh pada akal tu. Tu. Sebab apa kata dikatakan wajib pada akal? Tengok situ. Kerana ianya, ia ada Allah tu. Kerana ada Allah tu, perkara yang tentu sungguh semata-mata. Yalah tak? Ada Allah tu perkara yang tentu sungguh semata-mata. Perkara yang akan hukum bahawa mesti sungguh ada Allah tu. Ha, tu dia betul tu tak pula. Perkara yang betul sungguh. Ini perkara yang akal hukumkan bahawa mesti sungguh ada Allah Ta'ala. Ha, habis itu. Mesti sungguh ada Allah Ta'ala. Akal hukum kata, sebut kata ada Allah tu, tentu sungguh semata-mata. Terik orang panggil sebelah sungguh ya. Ha, sebelah sungguh tu tentu. Adapun sebelah tidak, tak terima. Tidak dibenarkan tidak. Ha, kali tu. Tentu sungguh, tak terima kata, tidak. Tidak dibenarkan tidak. Akan tak terima. Pada pihak tidak sungguh tu tak terima. Apa tu dah? Tak terima lagi tak sungguh tu. Sebab kata tak sungguh, tu yang tak ada. Tak terima. Ada Allah sungguh. Allah tu ada. Ada Allah. Tak sungguh. Eh? Tak sungguh. Allah ada. Ada Allah. Sungguh. Tak sungguh pula. Ha? Mana? Ada Allah tak sungguh. Ada tak sungguh. Ada bohong-bohong gitu. Gana? Ada Allah. Allah ada. Ada Allah. Maksudnya Allah bersifat dengan wujud. Artinya ada. Adapun sifat wujud atau sifat ada tu bukan ada. Hanya sungguh saja. Ah, faham tak? Ha tu. Apa tu dah? Kalau itu ada Allah tu wajib juga kerana benda sungguh. Walaupun bukan benda ada pun tapi tentu tentu sungguh. Apa tak? Ha tu. Dikatakan wajib kerana ada Allah tu perkara yang tentu sungguh semata-mata. Tidak dibenarkan tidak. Apa? Akan tak terima bahawa tidak sungguh. Itu maknanya tu. Tidak dibenarkan tidak. Akan tak terima bahawa tidak sungguh. Itu bagi-bagi kita berhaya tu. Dan dimukir. Ini atas pada tidak sana tu. Tidak dibenarkan tidak dan dimukir. Gerti dimukir. Dibohong. Dimenyalahi. Dibohong dan dimenyalahi. Itu dimukir. Tu. Tak dibenarkan kata dak. Tak benarkan dimukir. Dibohong, dimenyalahi. Sama sekali. Nak kata dak tu tak benar. Nak kata dak tak benar. Bila kata dak, tak benar. Bila mau kata, bohong eh. Kita pun tak percaya. Mesti kena ada. Tu lebih. Baik dah tu. Tulis itu betul di mukit pula. Kamu tak hair pula. Maksudnya kalau orang kata tidak ada Tuhan, maka akal tidak membenarkan perkara itu. Maka akal tidak membenarkan perkara itu. Tidak ni mungkin. Tak dimungkin dah. Bila orang kata Tuhan tak ada, tidak ada Tuhan, akal tak membenar. Hanya membenar tentu ada. Tentu ada. Okay, boleh klik tengok imolat. Dia kena tengok banyak kali sedap. Kita lulu-lulu ambil mari perhati tengok. Yang ngaji sekali ni mesti taruh. Lebih. Patutlah malam pula ada setengah-setengah yang letih tu letih ni dia mari. Mari nak mengaji sudah semalam. Ya. Tak esok tak kira mula pula. Ha tu. Jadi kira ada kalau mari rupa tu ada dia letih tu yang penat dah otak untuk nak fikir. Sebab tu kena tulis-tulis lepas tu. Klik tengok esok. Selama mana tak faham kena tengok weh. Selama tak faham kena tengok. Seolah kata selama aku tak faham, tangan tu kena pegang kita. Nak makan nasi pun. Nak tidur pun kepala. Pening weh tidur dulu dah. Bangun mari pak pegang kita tengok. Dia temu. Dia nampak. Tu hewi. Dengan mujahadah kita Allah Taala beri. Ning tengok mujahadah tu jalan hati kening je. Lepas tu klik tengok tu. Tak ada letter lah. Habis lah. Mikir. Dok mana dok? Dok. Tu dok. Dok tu dok. Mana pedak pening weh. Kira so dengan lawan-lawan. Oh, baik tu. Kenapa? Saya dulu ngaji pula gitu juga. Bukan kata ngaji pak mesti halu dok. Lamanya kali juga. Aduh, nak tengok. Kadang-kadang duk kotoh hajak mikir. Serabut perut eh. Malah nak hidup jadi serakak-kakak oleh otak tu. Malah nak jadi hidup jadi tu. Tapi sudah-sudah mikir. Kotoh hajak nak mikir. Ada ada ke? Tak apa lah, Allah Ta'ala campak tu ke mana pun waktu kesianlah dia. Nampak kita susah berdoa tu. Kadang-kadang hajak pun nampak duk keliak. Allah Ta'ala kesianlah. Mimikin temu setelah tu. Dia ada itu. Bila kita sungguh tu beli. Saya beli. Tapi yang ilmu lah tengok. Kalau kita perhiasa dah, lepas tu marilah kita lagu mana pun ya. Ya lagu tu lah ya. Soalnya tahok-tahok tu lah ya. Kita boleh buka je si. Kita kosong boleh baca ya. Boleh baca ya. Jadi mari tu biasa. Tahu tak istilah nama gini gacet gini kan. Tahu tak apa. InsyaAllah tu. Kiaslah pada tiap-tiap sifat Allah yang bangsa sungguh tu. Dia kata, kiaslah pada tiap-tiap sifat Allah yang bangsa sungguh itu. Sifat Allah yang bangsa sungguh tu banyak lagi. Setengah daripada sifat apa? Sifat salbiah. Kita dah ngaji dah. Tu tulis betul yang bangsa sungguh tu. Sifat yang bangsa sungguh. Seperti segala sifat salbiah. Seperti segala sifat salbiah. Misalnya kidam. Yakni sedia Allah Ta'ala. Dikatakan wajib kerana ia perkara yang tentu sungguh. Kerana ia perkara yang tentu sungguh semata-mata. Bila akhiri okay, ambil lah sifat salbiah pun so. Bagi orang yang tak kerti salbiah kena kaji pula apa salbiah. Cik tengok sekali lagi yang helok widuk tak tak tahu how itu. Gitu. Satu habis. Kudrat Allah Ta'ala itu, ni nak harap kudrat lah. Saat ni yang ambil nafsiyah iaitu ada Allah. Satu. Dan jauhi suruh kias sifat salbiah di jabat tu. Kerana semua tu maksud dari benda sungguh. Lepas tu nak harap pergi ke benda ada pula lah kudrat. Sifat kudrat Allah Ta'ala tu. Sifat makna tu. Kudrat Allah itu dikatakan. Ni kudrat dengan makna sifat ni dah. Yakni kudrat dengan makna perkuasa. Yakni sifat perkuasa Allah tu. Sebab apa kita kata gitu? Kerana kudrat kita ngaji Usuluddin, kudrat ada tiga makna, okay? Ada kudrat dengan makna sifat, ada kudrat dengan makna takluk, ada kudrat dengan makna muta'allaq. Ada kudrat dengan makna sifat, ada kudrat dengan makna masdari, ada kudrat dengan makna ma hasala bil masdar. Kudrat dengan makna ma hasala bil masdar bukan wajib. Kekuasaan Allah mungkin tu kena ke kudrat Allah Taala. Kita tengok langit ni kudrat Allah, langit kudrat Allah, bumi kudrat Allah, semua kudrat Allah. Kudrat Allah dengan makna muta'allaq tu bukan benda wajib, maksudnya benda haram. Hak duk kecek dalam masa benda wajib ni sifat perkuasa tu, iaitu sifat kudrat Allah Taala yang ada di zat Tuhan tu. Hak tu lah benda wajib. Tu dia apa kena kira-kira kait pula kudrat mana pula. Kudrat Allah Ta'ala itu, yang sifat, kudrat sifat perkuasa Allah Ta'ala tu. Tu ada sifat, satu sifat namanya sifat perkuasa, sifat kudrat. Dengan sebab ada sifat perkuasa Allah pun, berkuasa. Kuasa buat apa? Buat segala benda mungkin. Dan meniadakan dia. Itu sifat yang ada di zat tu. Kudrat Allah itu dikatakan wajib pada akal juga tu. Ha, orang panggil benda yang wajib pada akal juga tu. Ha, sumpah dengan ada Allah saat ni, orang panggil wajib juga. Sebab apa kata wajib? Dikatakan lagu tu kerana hilang lah. Dikatakan wajib kerana ianya kudrat Allah tu, rajak situ. Kerana ianya kudrat Allah tu yang tentu sungguh. Ha, tu. Ialah perkara yang tentu sungguh. Ada? Sungguh tak kudrat? Sungguh tentu mesti, kena sungguh ada sifat kudrat tu. Ada? Tengok lu. Kudrat sungguh lagi ada. Adapun ada kudrat sungguh je bukan ada. Helah. Ya si. Sifat kudrat benda ada. Bila ada ia bersifat dengan wujud pula. Putih ada tak? Ada. Putih diri putih sendiri itu bersifat dengan wujud. Putih ada. Ada putih? Ada. Ada. Itu ya. Ada putih di mana? Ni putih? Ya ada. Kalau kita nampak. Tapi ada putih itu di mana? Ada. Ha? Ha, tu. Sebab tu kita nak kata kudrat. Ada kudrat kan? Kudrat tu lah pulak. Kriak sore-sore nampak. Kau buka ke hutan. Haa tu. Tak payah. Tak payah akit tangi. Tak boleh akit tangi. Cui-cui tanya apa pipi tu. Haa tu. Dia tak payah. Payah tak pipi. Haa tak payah betul mana? Dia. Haa? Dia. Hok dia mana? Kok mana tu? Kudrat Allah Ta'ala itu. Ha. Apa? Dikatakan wajib pada akal juga. Apa? Stoko tu. Oh, tu. Stoko tu bucu mana? Eh, payah nak banyak stoko tu. Stoko tu. Satu tu lah, satu jumlah. Satu jumlah ni. Dia kata kudrat Allah Ta'ala itu dikatakan wajib pada akal juga. Kudrat ada tak? Ada tak kudrat? Ada. Ada? Mesti ada tak? Mesti ada. Mesti ada? Tentu ada tak? Ada. Tentu ada. Mesti ada. Tentu ada. Mesti ada. Ada kudrat tu. Kalau orang kata tak ada kudrat, Allah lemah. Mustahil. Kalau gitu, kudrat tu sungguh? Mesti. Tentu? Mesti? Masuklah benda ya? Benda wajib? Benda wajib? Nampak lagi? Nampak benda orang situ? Lepas tu kok mana tak nampak eh? Haa, ada. Haa, ada. Dikatakan wajib pada akal juga tu. Masuklah benda wajib pada akal juga. Sebab apa? Ni ilat dia. Sebab apa kata wajib pada akal? Kerana ianya, ia kudrat Allah tu yang tentu sungguh. Benda yang tentu sungguh. Perkara yang tentu sungguh. Mesti sungguh dia. Yalah tak? Eh? Allah ada kudrat. Kalau-kalau Allah tidak ada kudrat, tentulah lemah. Bila Allah lemah, nasyaya tak kuasa. Lemah tak kuasa. Tidak ada alai ni. Kalau Allah Ta'ala lemah, tentu tak kuasa mengadakan mungkin. Sebab lemah. Bila tak kuasa mengadakan segala mungkinat, apa nak jadi? Segala mungkinat tak akan ada sebab Allah tak kuasa nak mengada dia. Bila tak kuasa nak mengadakan benda mungkin, segala mungkin tak akan ada. Bila segala mungkin tak akan boleh ada, apa orang kata? Tak boleh jadi dengan sebab benda mungkin tu ada dah. Tu cokoh, telat mata nampak dah, tik mata. Tak nampak kot dah. Tengok dah benda. Nak tengok dah benda-benda hari ni. Sebab tu nak kata tak ada, tu mustahil pula muka duk musyahadah. Dalil musyahadah ni sekuat-kuat dalil dah. Tu tengok dah, pula kata tak ada, mana muka duk tengok. Nyata daripada ada alam, nyata kata ada yang menjadi, yang dengan sendiri tak boleh. Ya ada kira lah. Lepas tu nyata daripada ada yang menjadikan dia, yang menjadi tu mesti tak lemah. Sebab kalau lemah tak boleh jadi, maka mesti tak lemah. Nyata daripada dia tak lemah, tentu dia kena ada sifat kudarat untuk nak ada tu. Oh, kalau gitu kudarat tu mesti tentu sungguh ada kudarat tu. Itu dengan sebab kita fikir dalil. Sebab kita apa? Tentu sungguh tak? Sungguh. Kalau tak tentu sungguh, apa nak jadi? Lemah. Fahir tak? Boleh? Bah? Fahir tak? Kenapa tak tentu sungguh? Oh tu kena fikir dalil. Ini kitab ni ya seolah kata kita dah lalu kok saya tikok dah. Fahir tak? Kelak tengok saya tikok dah buat petoh gitu. Dalil titik dalil tu waktu nak isbatkan segala sifat tu wajib. Tentu sungguh benda tu. Apa dah? Buat gitu. Ingat ni. Ingat tak gitu. Sekurang-kurang akidah kita okey. Bila kita betul pegangnya kena cara i'tikad, anak bini kita insya-Allah selamat. Ning pok ayah pun eh. Ayah pun duk ngongek tak tahu apa nama lagi. Kudrat. Dia mau duk kau kosek sikit siap dah. Misalnya kita ngaji ni bila lepas tuntut teh akidah Allah Taala perdua dah kita. Lepas dah tuntut teh dah, boleh jaga isteri selamat anak isteri kita. Tengok kadang bini mata. Tak hidup, oh, hidup. Tak ada gaduh nak ngaji untuk nak selamat dia kata. Duk kira. Kira nak pergi selamat dia kata. Aku ni siap lah ada bini siap lagi nak buat nak gerak budak ni. Gitu, kira sampai dia ngaji. Tak apa, ada bini dah pakar-pakar buat ngaji. Tak apalah teka kecep mula-mula ni. Mana nikah dah? Kak buat apa? Tapi tak jadi. Tak jadi. So, kalau bini rajin sikit lah. Dia orang apa? Ben nak tidur di rumah dia. Tengok anak. Tu lah. Tapi bukan duk ngaji. Wajib kena ngaji usul sabah kemati. Tak ni. DPH dah tak orang ngaji dah lah. Enggak ada ikut lagu tu dah. Gaya dah. Lepas dah tak apa. Haji sekali gue yang reti malak. Haji. Ngaji hot lain pula. Usul bukan kena ngaji sokmo. Hok kata ngaji kena sokmo tu. Selama nak tak reti kena ngaji sokmo. Pada Nabi kata ngaji jauh daripada beranak sampai kemati tu. Hok tu ngaji berbagai-bagai ilmu. Nak kata ilmu tu tak habis-habis. Kita habis hok ni kita ngaji hok lain pula. Dia tak habis ilmu. Tu kena nak cari ilmu sokmo. Bukan ngaji hok tu sampai kemati. Nabi kata ngaji daripada minal mahdi ilal lahdi. Dia duk pegang usul tu sampai mati. Hai dak, kena ngaji hak lah tu kah habis usul mereka. Masalah tu, masalah tu, masalah tu kitab tu tengok ilmu banyak ana. Ngaji sama yo kena ada sama. Eh tu dah. Tu. Habis. Tambahan pula bayar eh. Kerana ianya nyo kudrat Allah Taala tu yang tentu sungguh. Tambahan pula adanya ada kudrat. Ya sungguh sada tambah pula ada. Sama ada. Hemolek tulis sini. Tambahan tu tambahan pada panggilan je, bukan tambahan benda. Tulis itu. tambahan pula, yakni tambahan pada panggilan saja. Tambahan pada panggilan saja, bukan tambah pada benda. Bukan tambah pada benda. Yakni benda sama tetapi dua panggilan. Yakni benda yang sama tetapi dua panggilan. Faham dah? Kecek pe tambahan pula tu tambahan pada panggil. Bukan tambah benda lama kata ha. Kudrat tu sungguh satu, lepas tu satu lagi ada. Jadi dua kudrat situ. Kudrat hok panggil sungguh so, kudrat hok panggil ada so. Ha bukan? Kudrat so tu cuma panggil ada dan panggil sungguh atik di dia. Faham tak dah? Tambahan pula tu. Kan saya tak tadi. Aha. Masa tak ada setengah-setengah ni. Ha, nampak tak gaduh makan tu. Tengok muka dengan muka tu ayat dia atik sikit. Hei. Ya ni. Tengah dah. Yakni tambah pada panggilan, bukan tambah pada benda. Yakni benda yang sama tetapi dua panggilan. Begini. Sudah tulah aja. Lama hidup bahaya kata benda yang tentu sungguh tambahan pula adanya. Ada kudrat tu. Jadi nak ayat kata kudrat tu benda ada dan sungguh kata. Panggil sungguh dia tambah ada kata lain tu. Faham tak dah? Kau kita buat apa sat ni? Kudrat you ada dan sungguh. Sungguh dia. Bila kita kata kudrat tentu sungguh kudrat itu dan tentu ada. Kau kena kecek lagi. Betul tambahan pula. Yakni pula hubung kata ni. Maksudnya kudrat itu mesti sungguh. Kudrat itu mesti sungguh dan mesti adanya. Kudrat itu mesti sungguh dan mesti adanya. Habis itu. Walah. Tentu sungguh dan tentu ada. Ada lagi sungguh. Itu. Habis. Apa dah? Tak apa dah. Iyalah, dia sebab poin kata tentu ada. Kerana benda, kerana dia tu benda, benda ada. Sebab tu ia tentu ada. Ayo boleh tambah hujung pula lepas tu. Kiaslah pada tiap-tiap sifat Allah yang bangsa ada tu. Kias gila. Akan sifat kudrat ni. Kias atas sifat kudrat ni akan pada tiap-tiap sifat Allah yang bangsa ada itu. Sifat Allah yang bangsa ada, misalnya. Sifat apa? Sifat mani. Sifat mana ni? Tulis sikit betul sifat yang masa ada. Ni nak kias sikit. Sifat-sifat Allah yang masa ada. Sifat-sifat Allah yang masa ada dinamakan sifat ma'ani. Yakni sifat-sifat yang dirinya itu merupakan perkara yang ada dan sah didapat dengan salah satu dari pencenderaan atau panca indera yang lima. Jikalau Allah Ta'ala membukakan dan menyatakan zatnya yang mulia supaya kita lihat nascaya kita akan lihat juga sifat-sifat itu. nascaya kita akan lihat juga sifat-sifat itu. Ha tu. Ada. Ada satu sifat yang bahasa ada. Ada di zat, cuma hakikat sifat wallahu alam. Tak ada siapa dia tahu hakikat sifat. Kita tahu kata ada sebab apa? Sebab dia ada dalil, sebab ada jasa dia. Ada alam, ada alam, ada benda yang buat, berarti benda. Kalau benda tak ada, dia tak akan boleh melahirkan jasa. Dia tak boleh melahirkan benda. Sebab kita kata Kita kata bila ada suara, Kita dengar situ kita tahu kata ada satu sifat dari kita ni, iaitu sifat pendengar. Sifat pendengar. Kalau dia tak ada, dia tak akan boleh tangkap lagi. Tak akan boleh boleh diheret suara tu masuk. Tu habis itu. Apa tu dah? Sebab kita tengok rumah tu lah. Nampak rumah 2-3 lapis. Ada nacang ni. Nacang tu nak gagah tu. Gagah ni kena ada rang besar ni. Kena ada rang banyak ni. Kalau tak ada rang, awak tak boleh. Tahu kata tak ada rang, bukan kita dah tengok rang. Tapi kita tahu kata tak ada rang sebab tengok benda. Kalau tak ada rang, tak ada benda, dia tak akan melahirkan benda. Tak lahirkan jasa keluar. Nampak tu dah? Tu. Habis itu. Habis. Itu supaya masa ada. Semua tu kiyakalah, kiyagi. Iradat, ilmu, hayat, sama. Iradat itu dikatakan perkara yang wajib pada akal juga. Kerana ianya perkara yang tentu sungguh. Tambahan pula tentu ada. Kiyagi. Ilmu. Kiyah. Kiyah dah. Ada? Tapi tak nak bayar dah. Jago-jago dah. Bila perkara itu yang tentu ada dirinya, maka lazimlah sungguh gatik. Ingat boleh? Jago sini, jago. Takut kita pelak. Jago-jago. Bila perkara itu yang tentu ada. Bila benda tu tentu ada dirinya, diri perkara tu. Bila perkara tu tentu ada, maka lazimlah sungguh gatik. Sungguh juga. Tiap-tiap perkara yang tentu ada, mesti tentu sungguh juga. Tulis itu betul, sungguh juga. Sungguh gatik. Yakni, tiap-tiap perkara yang tentu ada, mesti tentu sungguh juga. Mesti tentu sungguh juga. Tetapi tiap-tiap perkara yang tentu sungguh tak mesti tentu adanya. Tiap-tiap perkara yang tentu sungguh tak mesti tentu adanya. Saya tak akan. Bila benda tu ada, dia lazim sungguh kata. Tapi bila benda tu sungguh, dia tak lazim ada. Faham tak? Supaya kita kata ketah putih. Putih tu ada dan sungguh. Bila kata ada, dia lazim sungguh. Ketah tu, kita kata Hiye putih. Putih tu ada. Bila ada, lazim sungguh kata. Putih ada, lagi pula putih sungguh. Faham tak? Tu, putih sungguh. Tiap bulat. Bulat ada tak? Tak ada. Bulat tu sungguh. Maka bulat sungguh. Bila kata sungguh, tak lazim ada. Benda tu bila tentu sungguh, dia tak lazim ada benda tu. Bulat tu sungguh, tempat tu bulat tu ada tak? Tak ada. Tapi benda-benda tu ada je lazim sungguh katiklah benda tu. Itu dia bukan kek. Berarti kalau kira antara apa nama sungguh dan ada ni orang panggil apa? Umum kusum. Mutlak. Kusum mutlak. Tiap-tiap benda yang ada tu sungguh. tapi tiap-tiap benda yang sungguh tak mesti, tak mesti ada. Dah kalau ya dah. Ha gitu. Tu. Habis jaga molek situ, jaga molek. Jaga molek. Habis situ. Tak ada Allah. Ha ni nak pergi ke benda mustahil pula tadi, benda wajib. Tak ada Allah Taala itu dikatakan mustahil pada akal. Tak ada Allah itu dikatakan mustahil pada akal. Akal tak terima kata no. Tak ada. No. Tak ada tu akal tak terima kata? Tak. Tak. Tak ada tu tak. Berartinya ada. Mana? Ha betul. Tak ada tu akal tak terima kata? Tak ada Tuhan akal tak terima kata? Tak. Tak ada. Tak ada Allah. Kalau tak ada akal tak terima kata tak. Akal tak terima kata tak, tak ada. Kau mana? Kenapa nak? Boleh hidup tu macam tak ada. Tak ada Allah Ta'ala. Tak ada tu ada. Tidak tak ada. Tak. Ni. Tak ada. Ada tu. Lepas tu tak ada tu mustahil. Tak ada tu bersifat dengan dak. Tak ada tu dak. Berartinya tak ada tu dak ni. Tak ada. Tak ada tu dak. Berarti mesti mesti ada. Ada. Ha. Walah. Tak ada Allah Taala itu dikatakan mustahil pada akal. Tak apalah lagi. Sebab apa kata mustahil? Kerana ianya tak ada Allah tu. Tak ada Allah tu dia tu perkara yang tentu tidaknya nya perkara. Perkara yang tentu tidak. Tidak sungguh. Tak ada Tuhan tu tak sungguh sekali. Tak ada Tuhan tu tak sungguh. Berarti sungguh lek? Lek ada. Lek ada. Engkau tak ada tak sungguh. Perkara yang tentu tidaknya tidak perkara tu. Maksudnya perkara yang tentu tidak. Apa lagi? Yang berarti tentu sebelah tidak. Bukan apa yang perkara yang tentu sebelah tidak sungguh tu. Tu. Atau hak dak tentu-tentu. Atau hak atau perkara yang dak yang tak sungguh tentu-tentu. Ni belik-belik kita nak belik kita ni. Atau ni. Ha? Atau lah. Atau. Okey, atau aja ni. Atau. Apa yo ada istilah macam ni? Yang atau. Ada sengaja kita dulu-dulu pun ada atau. Ada kita dulu atau. Sport tua, tua. Tinggal kita tua. Tinggal kita tua. Wo itu. Bukti situ kata wa tu sampai tu pada emak kaya yang jecek dia kata barang kali ya pi orang dulu kecek juga tu. Tuho tuho. Jadi istilah ulama tu ada tuho tuho tuho tu. Kayak tuho. Tuho tu tuho lah. Kalau itu ho tu ditukar wa tu ditukar daripada ho tu ditukar daripada wa. Poti ditukar daripada apa? Asal tuho. Tapi itu ho. Ada kecek pay lagi tu. Lalu tu Tuhan-Tuhan tu apa Tuhan? Sampai kata Tuhan-Tuhan ni tuannya nampak asal. Tuhan. Sebablah Tuhan-Tuhan tuan. Tuan. Allah Ta'ala Tuhan kita. Tuan kita. Begitu. Tuan. Tuhan-Tuhan tu tuan. Nak jadi tuan-tuan tu ke apa tadi? Tu. Tuan-tuan tu ke apa tadi? Tu panat. Habis. Tak apalah. Waktu nak pergi di Ottawa tu dah banyak. Perkara yang tentu tidaknya atau hot dog tentu. Pasal lepas banyak dah. Tapi kan jadi dah belik eh. Tu. Perkara yang tentu tidaknya. Nya perkara tu. Benda yang kalau kita nak hurai. Nak hurai lebih banyak istilah. Lebih banyak ibarat panah tak. Benda yang tentu tidaknya. Benda yang akan kita. Katanya tak. Akan kita menghukum kata tak ada dia, tidak dia tertentu. Ayuh tu boleh. Benda yang mesti tak ada, mesti dak. Mesti dak sungguh. Atau hak dak tertentu. Tak apalah we paham tu. Tak dibenarkan sungguh sama sekali. Tak dibenarkan, tak dampak pada akal kita bahawa sungguh sama sekali. Tak nampak, lek sungguh tu tak nampak. Tak dibenarkan, tak diterimakan pada akal, sungguh sama sekali. Nak kata sungguh tu tak nampak. Bila ada yang kata, tak ada Allah tu sungguh. Hei. Tak ada Allah tu sungguh. Tak ada sungguh. Hei. Tak ada, tak sungguh. Ha? Tentu tak ada. Tentu tak ada. Hei. Tak ada tu tentu. Tak ada tentu. Ha? Ha? Oh, ye. Tak ada. Tak ada tu ada. Tentu. Tak ada tentu. Hei, tak ada tu tentu. Ha? Tak benar sungguh sama sekali. Kiaslah segala lawan sifat salbiah tu. Apa makna sini? Kiaslah segala lawan sifat salbiah. Kiaslah segala lawan sifat. Kiaslah segala lawan sifat salbiah. Tulis. Tulis kiaslah. Sekejap ni. Kiaslah di atas huraian pada tak ada Allah Ta'ala. Akan segala sifat-sifat mustahil yang lawan bagi sifat salbiah. Yang lawan bagi sifat salbiah. Ya, tu dah. Kiaslah atas huraya tak dok sana tu dah. Kia akan apa? Kia akan segala sifat-sifat mustahil. Akan benar-benar mustahil. Hok lawan bagi sifat salbiah. Salbiah, kidam, sedio lawannya. Tuhan sedio lawannya. Lawannya. Tak mari dah. Denyuk dah. Ha. Pasal Melayu tak puas ha. Sedia lawannya. Binasa. Binasa. Sedia lawannya. Baru. Kekal lawannya. Binasa. Lepas tu. Mukhalafatu bersalahan akan benda baru. Lawannya bersamaan benda baru. Qiyamuhu binafsi ada cara dirinya. Lawannya ada berhajat kepada yang menjadi, berhajat menumpai orang. Tu. Lepas tu wahdaniyat Tuhan satu. Lawannya berbilang-bilang. Ambil segala lawan-lawan tu hurai kia atas tak tak dak kan. Atas tak dak Allah Taala tu. Hurai. Ha tu. Baru Allah dikatakan mustahil pada akal kerana ianya perkara yang tentu dak baru tu. Atau hak dak tentu baru tu. Tak dibenarkan sungguh baru tu sama sekali. Binasa dikatakan mustahil pada akal kerana ianya perkara yang tentu dak juga binasa tu atau hak dak tentu-tentu lah. Tak dibenarkan sungguh sama sekali binasa Tuhan tu. Berbilang-bilang hakaza. Iyalah mana ada tu. Iyah iyah. Tu lawan sifat-sifat salbiah tu. Kata gilah. Mengajak orang pakai so-so gitu yang yang masa cemu. Ni kita ngajar buat orang ngaji boleh dipadai dengan pada dengan hok misaya. Tapi ngajak orang kampung kena agak mari so-so. Yang dua so je berhedah yang ni. Orang kampung tu kena harap mari. Ha. So. Ha tu dah. Lama tu mu ngaji apa sebab dua mulung. Ha waktu masa tu kriak pula. Learning dia macam-macam dakwa air tu. Apa sifat 20? Sifat tu yang banyak lagi. Haji sikat 20 lah. Haa pula. Kau biasa nak ngaruk. Kau biasa nak kaca dah. Kau kaca. Ia tu. Kau biasa ia kena nyakit warah dah. Lepas tu orang lain tu duduk ngaji-ngaji. Main kaca. Kaca Nabi kita selerok. Haa mari duduk ngaji atik. Wak duduk ngaji atik. Lepas tu wak tanya kita nak kaca kita tu nak widai mana selerok. Haa sejenis. Kena ingat kau. Mereka tupai ngaji kata ya. Haa tupai ngaji. Ustaz. Sifat tu banyak lagi dah. Lepas tu kan kita ngaji kena ngaji 20 je. Wak tanya super man. Gue nak reti semua padahal ni. Nak kita sikit dia mana. Ya ustaz kena widai dia juga lah ustaz ni. Ha, ustaz pun lah sifat semua tiba. Haa kena ti. Banyak tak? Sungguh banyak lagi sifat tu. Banyak lagi lah. Ha, InsyaAllah saya nak mengajar kok banyak-banyak lagi tu. Tapi, kau puluh ni wih belu lah. Dah? Tak apa. Dah kot tu. Kau puluh ni dulu, wih beli kot ni. Pangan je lah pula. Nak ngajar wih sampai 99. 99. Ambil hadis mari selalu. Alah. Apa kot 20 tu, kau edok. Tak payah tu. Hak 20 tu sebab tu. Haa, hak tu tak sebut belakang tu. Haa, ada belakang dah tu dah kera air tu. Malah nak buat mari, ya. Pusing pelik gila. Haa, lawan apa? Lawi kita. Padahal hujah kita kadang-kadang kena, bukan mesti kena duk yali hujah dengan cara ilmiah sangat kadang-kadang kita nak tak sebi kaca tu kena uskor tak? Sebi kaca. Haa, tu. Kalau kita ngaji 30, kalau ngaji 15 aja tak, ngaji 10 ni kita lepas lagi. Ngaji 10 ya. Dan ngaji 10 tu pergi mati dulu. Lagu mana? Ha, tu kena kira malak tu. Ngaji 10, ngaji 20, 30 pun dia tak reti po tu. Tak jadi juga. Tak jadi. Jadi juga. Ngaji 100 pun tak reti po. Tapi kalau ngaji 10, kalau pergi mati telah tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Haa, tu duduk dah tutup ti ilmu. Yang kata orang kampung, kita duduk ngaji lima jelis ni pun duduk ada-ada lagi kan dah sengok. Duduk ada apa ni. Ni, waktu pegel-gel ni. Duduk pening-pening sahaja. Wah. Saya kak mudah ada. Bukit apa dah kalau jadi pening-pening. Nak syukur ni amat akar. Waktu hewi akar kita tu. Syukur ni amat tu. Syukur ni amat tu. Okey tengok. Ha, habis itu. Okey. Yeah. lemah Allah hanya heret kita sifat benda wujudi pula. Hak pesing lawan bagi benda wujudi. Ha, lemah pula lemah. Lemah Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil. Ya, kalau orang tanya tu dah, sikit lagi. Sikit lagi. Kalau orang sedap peleng-peleng, apa yang mari dia jadi kaca tu kita. Dia kata, ustaz ngajak apa sifat peternak, sifat-sifat 20? Ngajak apa? Tak apalah. Tak apa sebelum nak jawab ni, saya nak tanya sikit. Tuhan kita ada tak? Ada. Tuhan kita hidup tak? Hidup? Masalah. Hidup tak Tuhan? Hidup. Tuhan kita kuasa? Kuasa? Dia kata kuasa. Hidup tak? Hidup. Baik. Kalau kata Tuhan kuasa, Tuhan hidup. Kuasa ada Allah Ta'ala nak memati dia sendiri. Tuhan hidup. Masa puak pun lama sekabut tengok apa ni. Masa nak mati. Lalu tu ambil kudrat. Ambil kudrat tu bunuhkan dia. Dia kuasa. Dia kata inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia kata kuasa berlaku. Boleh buat berlaku. Lepas tu nak bunuhkan dia sendiri, mana dia matikan dia sendiri, boleh tak? Eh tak. Tak tahu kan? Tu dah kena mengaji sifat 20. Belu. Haa, tu. Ujung kita kecek tu bukan nak apa tak? Nak with dia tu nak apa kepentingan mengaji. Ni kalau tak mengaji sifat 20 ni, bahaya tak jawab ni. Tak jawab ni. Yalah tak? Baik tu tak? Tu yang kita duduk sore, duduk satu lah ni. Masa puas weh, nak buat bini sore, anak sore. Jadi sore. Boleh tak? Tak masa lah. Cari tri sore. Wah, nak sore 2, 3, 4 pun. Tak masa. Jawab. Dia mikir tu kita bukan tersikik dia untuk nak biar ragu tentang akidah. Kita nak tarik dia untuk nak biar nampak kepentingan mengaji dulu ya. Lepas tu, kalau nak tahu, dengar ngaji lah. Saya nak ajar. Ajar nak royak. Lepas tu cara ngajar sikit lagi pun dah. Tak kena duk hurai baik orang lol dulu pun tak apa. Kita kata, misalnya kita ngajar ke kampung. Lepas tu kita kata, kalau kita dulu kata, idam arti sedia, yakni sedia Allah Ta'ala, lawannya baru. Hak tu baca lagu tu style dulu misalnya. Dari kampung yang dengar tu jadi mak. Seolah kata, malah. Malah. Kita ngajar rupa ni pun tak apa. Kita. Kita masuk ngajar. Kita semua ni yakin belakang kata tu ada. Tapi lagu mana? Ada tu hai kita tu. Lagu mana? Orang ini. Tuhan kita ada dia nya. Gini. Lepas tu, nak tahu mana kata yang dia ada. Nak tahu mana? Tengok makhluk ni. Tengok makhluk ni. Lagu mana? Kalau gini. Buat ngecek. Tu lah yang saya royak mari semua tu. Tu sifat wujud. Apa wujud? So, bukan kata wujud, arti ada. Kalau buat baik dulu, tapi dia takut ngatuk lah. Haa, salah. Pak, bagi kita mengajak yang main depan pula. Tuhan kita yakin dah kalau Tuhan ada. Kita buat dalil pun siap dah dah. Lepas tu, orang tanya. Pak, bila Tuhan kita ada, siapa menjadikan Tuhan? Ke Tuhan kita tu, ada mula di mana? Umur banyak mana? Tua ke muda? Kira pula. Buat pilihan apa? Ha, pilihan jawab tu. Senyap. Jawabnya, Allah kita ni, ada dia tu tak ada permulaan. Tak ada umi, tak ada permulaan bagi ada dia. Tak nak duduk kecek, dia tak ada permulaan. Nak kata ada tempat mula tu tak? Mula tu tak? Sebab apa? Kalau dia ada mula, berarti kena tanya pula. Bila Allah dah mula, Tuhan ada mula, ada yang menjadi. Siapa dia yang mula pada dia tu? Ha, tu kira kau ngek. Okey, itulah sifat kidam. Ha, hok duduk ngaji, pasal tak dapat lebih kurang. Khabar abah habis 20 sifat. Hok tu masing-masing tarik cara lah. Ha, tak mesti kita kena duduk itu apa ni. Nampak tu dah? Ha, bukan di sifat 20. Usaha lagi tu, insyaAllah. Ha, tu. Kapan nak main-main? Main ayo tu. Yang penting ada isi lagi kita ni. Ikut nak pulang lagi ke mana pun yang boleh pergi. Tak isi tak ada. Ha, tu nak tak ikut tu, tengok ni kau boleh. InsyaAllah. Ha, boleh buat lah. Lemah Allah Ta'ala itu pula. Kitab ni bukan kitab ngajak orang kampung ni dah. Ayat dulu. Kitab ni bukan kitab ngajak orang kampung. Kitab ni kitab mengajak orang mengaji. Tapi orang mengaji sebelum nak mengajak orang kampung ni kitab ni. Dia kena faham istilah. Orang di dia ngajak ngajak orang kampung pada asas etikok. Kalau nak ngajar. Ya duk baca ni. Ya. Jaga-jaga. Bila perkara tu tentu ada, lazim sungguh hati nak. Ya, mendengar tu. Mustahil tentu dok dok tentu tentu apa semua tu. Kita berhadap ajak kita ikut nak kata dah. Tu ajar dia tu mengikut tarah dia hok yang boleh terima. Sudah. Ha, tu habis. Lemah Allah Ta'ala itu, pada kat tu nama mayok lah. Lemah Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil juga. Dikatakan dipanggil mustahil juga. Ulama kata mustahil. Panggil kata mustahil juga tu istilah dia. Mustahil juga apa juga. Seperti tak ada Allah tu lah. Tak ada Allah tu mustahil kan. Lemah Allah pun dikatakan mustahil juga. Orang panggil mustahil juga lemah tu. Sebab apa kata mustahil? Kerana ia nyo lemah Allah Ta'ala tu termasuk di dalam jumlah perkara yang tentu tidak termasuk di dalam jumlah dalam perhimpunan perkara yang tentu tidak, perkara yang tentu bohong dan tak sungguh. Mudah saja. Ikutlah marilah. Perkara yang tentu tidak, perkara yang tentu bohong dan tak sungguh. Ha, itu orang kata. Ha, tentu lek bohong, tentu lek tak sungguh. Lemah. Bila orang kata tu hai lemah, bohong ah. Tak sungguh. Ha, dia tentu lek tu. Ha, tu maksud dia jumlah benda tu. Atau hak dak juga. Ha, ni atas di atas pada. Atas pada yang tentu tidak. Atau termasuk dalam jumlah perkara hot dog. Itu ialah ni. Perkara hot dog, perkara yang dog, dog sungguh juga. Dia juga ni kok mana? Juga ni kecek molek. Juga ni bukan kat di hot dog saja yo. Kalau kita baca baik kampung-kampung eh. Kerana ianya termasuk dalam jumlah perkara yang tentu dog atau hot dog juga. Ha, tu juga ni kain semua. Lemah tu dikatakan mustahil juga dah. Sebab apa? Pasal dia tu termasuk dalam jumlah perkara hak tentu dak atau perkara yang hak dak juga. Ha, supaya dengan apa hak juga tu. Supaya dengan tak dak dulu tu lah yang masuk dalam perkara hak dak kan. Ha, maka ni pun masuk dalam tu juga. Tambahan pula. Ha, ni tambahan pula tak dak. Dak tu sah dah. Tak dak tambah sah lagi. Supaya tak ni kudrat. Kudrat tu sungguh tambah pula. Ada. Maka lemah tu tidak dan tak ada. Jangan awal yang lebih. Ya tu dah. Kudrat sungguh dan ada. Tentu sungguh dan tentu ada. Berarti lemah tentu tidak dan tentu tak ada. Faham tak? Tambah tu. Tambahan pula. Jangan lupa lah tambahan jadi tambahan pada panggilan pula tu. Tambahan pada panggilan, bukan tambahan pada benda. Ha tu. Tambahan pula tak ada sekali pula kata. Tambahan pula tak ada sekali pula. Ha ni pergi sekali pula takut dia pergi kata si lemah tu jadi dua. Lemah hok tak ada dan lemah hok ada. Munggu sekali. Sekali pula tu ni sebuah panggil abang panggil le. Tak ada sekali pula. Ha, tulis situ betul tak ada sekali pula. Yakni lemah Allah itu tak payah siapa hari ni duduk bersih. Apa hikmat? Tak berit. Tak apa hikmat. Masa nak cari tanya, cuba tanya tengok apa. Apa dia hikmat dia. Senok ke nak cari pia ke. Bangun siapa. Okey, okay, isyarat kepada apa. Tu ke siapa musim ya dah. Lepas tu kena berisyarat kepada apa. Kata kawan prong dah wey. Kerana. Tu dia dia tu. Wallahualam lah. Kalau nak masuk pun boleh lah. Saya sentiasa menunggu. Gitu ke? Wallahualam. Isyarat apa benda tu? Tak payah sampai hari ni. Masa nak tahu juga hikmat dia tu. Dah. Cuba tanya-tanya erat ke. Lepas tu hujung tu ada apa hikmat? Apa nuktah situ. Ha tu. Tak cukup lagi kan sekadar gitu. Apa hikmat situ? Allah Allah lah. Tu dah. Cari-cari nuktah. Tambah pula tak dok sekali pula. Ha tu wei situ. Yakni sat ni. Tak boleh. Yakni lemah Allah itu. Yakni lemah Allah itu perkara yang tak sungguh dan perkara yang tak dok. Lemah itu, lemah Allah Ta'ala itu perkara yang tak sungguh dan yang tak dok. Dan perkara yang tak dok. Hei molek di mustahil ni, kok ni lah. Kena buat tangga besar untuk pahir mustahil qadim. Cemabur di mustahil qadim tu. Tu mustahil qadim, tak qadim pun kata tu. Cemabur di istilah ni. Tu. Dimakiallah. Jadi kias lah. Maksudnya dimakiallah, jadi kias lah. Tiap-tiap lawan bagi sifat yang bangsa ada tu. Dimakiallah. Kias lah. Tiap-tiap lawan bagi sifat yang bangsa ada. Sifat yang bangsa ada tu. Sifat yang bangsa ada, sifat ma'ani tujuh. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, samik, basat, kalam. Sifat ma'ani yang tujuh tu dinamakan sifat yang bangsa ada. Kita dah baik dah saat ni. Dah baik dah. Apa makna ada? Dia sendiri tu benda ada. Sekiranya Allah Ta'ala menyatakan zat, untuk kita nampak zat dia, kita akan nampak juga sifat-sifat yang tersebut. Kerana benda yang ada. Sifat ma'ani yang tujuh. Maka kudrat artinya kuasa. Arti kudrat artinya kuasa. Hey, kudrat artinya perkuasa. Lupa. Kudrat arti perkuasa. Iradah arti berkehendak. Ilmu pengetahuan. Hayat berhidup. Basar Pelihat. Pelihat. Samik. Samik dulu ni dah. Basar Samik. Pendengar. Kalam. Berkata. Berkata. Semua sifat tu ada dirinya. Lawan bagi sifat perkuasa lemah. Pelemah atau lemah. Lemah tu. Lemah. Lepas tu apa lagi? Lawan bagi sifat iradat perkandak tu potok si. Potok si. Tu potok si. Kalau dia nak, dia tak nak kot tak si kan leh. Potok si. Pun tak mau. Potok si tu. Dia potok si ni je suku. Tok Sey kadang dia Tok Sey buat. You know. Faham tak? Apa lah nak? Dia Tok Sey buat. Dia tak kena. Dia tak Tok Sey. Apa kena? Apa dulu? Tok Sey tu kena tak? Ustaz dia kata tu. Tok Sey tu. Tahu tu. Halawan bagi perkhidmat dia apa? Lalai nyanyo. Apa dah? Dah. Atau apa lagi? Qudrah iradah, ilmu, pengetahuan lawannya jahil. Hayat, penghidup lawannya mati. Sami', pendengar lawannya tuli. Basot, melihat lawannya buta. Kalam, perkata lawannya bisu. Semua lawan tu kialah atas-atas ni. Atas lemah tu. Atas lemah. InsyaAllah eh. InsyaAllah boleh. Klik tengok di kita ngaji dulu-dulu pula. Masalah sifat lawan tu. Sifat lawan tu. InsyaAllah ada satu masa kita ada orang kita. Hello-hello. Bak usul ni pula. Jadi molek. Nekat lebih badan ni lagi ke. Belum ada peksa tu insyaAllah nak buat sekali lagi. Belum ada peksa. Kita kata sebulan belum peksa, kita katuk dah. Belum pada sebulan. Nak katuk tu. Belum nak katuk tu. Kira masa ni seminggu dua untuk nak dorong sekali lagi. Dorong kita alah-alah. Faham tak? Lepas tu celah tu kita nak baca biasa. Baca biasa. Cari kita apa-apa. Kita usuh. Usul tu lah. Usul di. Habis situ. Sekat tu baca tu. Yang bangsa ada. Lepas tu sekat tu baca. Wakah. Buat Allah Ta'ala akan umpama langit, bumi atau tinggalnya. Dan juga memberi pahala atau mengazab. Semua tu dikatakan yang harus pada akal tu. Nah, ayat ke budak haruh lah deh. Buat oleh Allah Ta'ala. Tu yang buat. Buat akan apa? Buat dengan apa? Buat dengan sifat kudrat. Sifat kudrat. Bila ada kudrat, tu yang buat. Dengan ada sifat, tu yang ada sifat kudrat, dia pun ijab. Mengada, membuat. Mencipta. Akan umpama langit, bumi. Tu yang buat langit, buat bumi. Hai tu dah. Dia kecil lagu tu ibarat yang lupa lah. Ibarat ulama ni sebut tak umpama langit bumi. So Allah kata akan langit dan bumi dan umpamanya. Allah kata gitu yang mari lupa tu. Nampak tu dah. Ha tu. Akan umpama langit bumi. Jadi akan langit dan bumi dan sebagainya. Maksudnya gitu. Buat Allah Ta'ala akan umpama langit bumi. Tu buat langit, buat bumi. Buat anak, buat budak. Wak pohon kayu, wak sungai, wak bukit, bukau, kita kata. Atau tinggalnya, tinggal? Tinggal buat. Tinggal buat. Buat atau tinggal buat? Tuhai wak langit atau tak wak langit? Wak pohon kayu atau tinggal buat pohon kayu? Itu maksudnya benda apa? Tak tu? Arus. Arus pada akal. Arus pada akal dah. Tu. Ingat. Tapi pada masalah lain lah. Jangan lupa lah ni. Jangan lupa lah. Dia bergilir ganti. Atau yang bergilir masa. Okey, masa tu lah. Dan juga memberi pahala atau mengazab. Juga. Dan juga. Maksud juga. Memberi pahala. Tu yang memberi pahala. Memberi pahala kepada dia. Orang buat beribadah. Orang beramal. Memberi pahala kepada? Kepada? Ya mana? Ya mana? Tanya nanti berarti ada dah tu. Memberi pahala kepada? Mu'min. Mu'min. Okay. Dah kali dah. Okay. Mukhlis. Di sini tu gua kata, molek. Memberi pahala kepada orang yang buat maksiat. Hmm? Hmm, kau nak? Boleh tu. Ya harus. Tulis dulu. Memberi pahala, jadi memberi pahala kepada orang yang buat maksiat. Eh, dia tu buat maksiat. Tuhan nak beri pahala apa hukum? Akak. Tu beri pahala dia. Tuhan nak beri pahala dia. Akak orang kata kena. Boleh? Boleh. Dia maksiat tapi aku nak beri pahala dia. Dia tak kerja tapi aku nak beri duit. Boleh? Kita lagi dah kadang-kadang. Manusia kita orang kaya masalah. Oh iya ni, tak kini apa ni? Kita nak beri duit? Apa hukum? Boleh? Tak saya beri duit? Boleh? Apa tak? Sebab apa kata gitu? Kerana bila kita kata memberi pahala kepada orang yang buat baik, kadang-kadang masalah benda wajib. Kerana apa? Dia jadi wajib hari ini juga. Kerana Allah Ta'ala, dia janji. Sungguh pun tilik pada diri memberi pahala tu adalah harus. Tapi bila niat tiba kepada janji Allah Ta'ala tu, janji kata dia nak beri pahala kepada orang yang beriman, orang yang ibadat, maka beri pahala tu masuk di benda wajib pada akal. Sebab kalau tak jadi wajib, maka membawa kepada bohong tu. Bohong tu benda mustahil. Tuhan bohong tu benda mustahil. Kalau gitu, Tuhan janji tapi Tuhan tak wui tu waktu. Mustahil. Kerana bohong tu mustahil. Kalau gitu, beri pahala kepada orang yang beriman tu dan beribadat tu masuklah wajib juga. Tapi wajib aridi. Tilik pada zat dia tu harus. Orang panggil jaiz zati. Tapi wajib aridi. Herak. Tu. Sebab itulah kita kait pada memberi pahala kepada yang maksiat itu lebih lah. Kenapa tak? Orang panggil Isabatul Asi. Isabatul Asi. Faham tak situ? Gambar lah. Supaya gini kan. Kita ni masuk syurga ni. Masuk syurga. Kita ni kan. Nak duduk dalam syurga lah mana. Boleh tak kita nak mati dalam syurga? Tu akal tengok. Boleh binasa tak? Mati pula dalam syurga. Boleh tak? Tak boleh lah. Akal kira tengok. Tu nak pergi mati pula. Boleh tak? Duk hidup sedap-sedap tu pergi mati pula dalam syurga. Boleh tak? Boleh. Binasa kita pula dalam syurga itu harus pada akal. Tapi nisbah kepada janji itu. Janji dah kata dia masuk syurga dah. Khalidina fiha abadan. Janji kita nak hidup selama-lama. Maka kekal itu wajib. Wajib aridi. Dia panggil. Binasa kekal itu harus binasa itu masuk di benda haram. Masuk haram. Hello. Nampak tak tu? Kia yang mulai. Maka antara wajib zati dan harus ari harus zati dan wajib ari ni hipung dia tu tak mudarat. Berhipung antara dua tu tak mudarat. Wajib aridi harus zati lah. Harus zati wajib aridi. Misalan satu lagi misal. Ada kita lah ni apa hukum? Nak ada pemula, nak tak ada pemula kita lah ni. Ada kita masuk lah benda harus. Tapi bila iktibar ada kita mengikut ilmu Allah Ta'ala, tu yang tahu kata kena ada pada masa ni. Pada masa ni kita ada. Ada kita pada masa ni wajib. Sebab kalau tak ada pada masa ni, bawa kepada jahil tu. Tu tahu di azali kata pukul 1 dia tu kena ada situ. Tilik pada diri ada dia tu harus. Dia nak ada pemulih, tak ada pemulih. Tapi bila iktibar kepada ilmu Allah Ta'ala yang tu letak luk di azali lagi, ada dia pada waktu itu wajib. Sebab kalau tak ada pada masa tu, jahil tu. Harap tu dah. Apa tak? Boleh? Apa tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya? Kira-kira wajib jati aridi. InsyaAllah. Sebab tu bagi tau memberi pahala kepada yang maksiat. Harus. Harus padakan. pun pada akan. Pada orang hari ni tak hari si pada dalah. Muka dia tak janji pun. Hadah. Ha tu. Atau mengazab, mengazab siapa? Ha kalau gitu. Mengazab. Mengazab akan orang yang taat. Yakni mengazab akan orang yang buat taat. Harus di benda tu harus. Orang ni buat baik semata tu yang azab. Apa hukum akal? Harus pada akal. Pada akal. Kalau mengazab akan orang yang buat buat jahat itu janji lah. Apa dah? Habis itu. Maka semua benda tu buat langit, buat bumi, azab tu, fahla, bifahla gitu. Dikatakan apa khabar di sini ni. Khabar di sini. Buat tu muktada. Dikatakan khabar di situ. Buat Allah Ta'ala akan umpama langit dan bumi atau meninggal dia masalah dan juga beri fahla atau mengazab. Semua tu dikatakan yang harus pada akal. Orang panggil perkara yang harus. Yang apa yang harus ni? Yang boleh patut dan padan, boleh jadi ada, boleh jadi sungguh, boleh jadi dak. Boleh jadi sungguh, boleh jadi dak. Padahal kita. Sebab apa kata dikatakan yang harus? Kerana ianya buat atau meninggal sampai akhir tu. Ianya tu rujuk kepada buat atau tinggal sampai akhir. Tapi kena kata ianya, ianya nampak mukrak ya dah. Tak kata sekaliannya. Kerana sekaliannya. Tok Guru kata, kata ianya tu datang domain muprak. Sebab apa? Sebab ia datang dengan au. Au tu litan wik. Jadi au atau tinggal. Memberi pahala atau mengazab. Maka bila atap dengan au itu domain ni muprak ya. Lain pada atas dengan wah. Kalau atas dengan wah, kata sekaliannya. Ha, gitu. Perkara-perkara yang dibenar. Dia bahagia tu pula. Kerana ianya, tak apalah kita ngaji, tak akan selapis dah. Tak akan itu banyak, tak apa. Kerabut urut pula. Kerana ianya, ia buat atau tinggal sampai akhir tu, perkara-perkara yang dibenarkan kedua belah. Dibenarkan, diterima pada akal kedua belah. Kedua pihak. Kedua-dua pihak. Ha, yang ni atas jalan bergila gantilah. Dibenar, ha, kedua pihak, kedua belah tu, atas jalan bergila ganti. Benar kedua-dua pihak. Pihak mana tak dua belah tu? Dua belah sungguh atau tidak. Lek sungguh pun dibenar. Lek tidak pun di dibenar. Tuhan awak langit. Ha? Terima. Boleh jadi sungguh. Boleh jadi tidak. Ha, boleh jadi buat. Boleh jadi tak buat. Boleh jadi bifala. Boleh jadi tak bui. Ha, tu. Boleh jadi mengazab, boleh jadi tak mengazab. Wahakallah. Allah Akbar. Dimakialah yang bergilir ganti di antara ada dengan tiada sakning apa nama? Antara sungguh dan tidak. Tak itu. Buat tu ingat molek. Buat tu tu benda aurat etibari tu. Gerti ya tu benda sungguh yang buat tu. Buat tu, diri buat sendiri tu masuk dalam benda sungguh. Haruh, tapi sungguh. Baik benda haruh. Benda sungguh, bukan benda ada. Lain pada diri langit, diri bumi. Hak tu benda benda ada, lagi sungguh. Adapun buat langit sungguh. Sungguh ha. Ha, tu lah malak. Sebab tu dia kata dimakianlah mari tu. Mengazab, memberi pahala, apa semua masuk dalam benda sungguh lah kau. Boleh ke af'an ni apa kena pergi kot tu dah. Pergi kot sungguh, buat test semua ni. Ya, af'an ni kena ibarat daripada takluk dah. Takluk. Buat tu kena ke takluk sifat kudrat tu. Bila kudrat takluk buat benda mungkin, dinamakan mengada. Buat tu mengada tu lah. Mengada. Meninggal tu, masalah mengada, meniada tu kudrat. Menentu. Ha tu jelah tu, menentu. Masuk dalam letak kau, ah lafaz tu masuk dalam takluk. Kau takluklah kau. takluk sifat semua tu, tu perbuatan. Perbuatan. Ha tu sifatul afan. Habis. Nampak dah. Rasa boleh lah insya-Allah mudah-mudahan baik. Dimakialah yang bergile ganti di antara ada dengan tiada. Ha tu. Seperti diri langit bumi sendiri tu. Ha tu seperti diri langit diri apa ya? Seperti diri langit dan diri bumi. Diri langit bumi sendiri. Ha tu. Yo kita kena-kena kena itu molek. Yo benda benda kita kata benda harus sebab kata luruh wanya wanya anyo wanya patu luruh luruh dia tu buahnya ni pada harap harap tak mungkin harap. Wahnya ada tu, ada wahnya tu harap. Nak ada pun boleh, tak ada pun boleh. Nak timba pun boleh, tak ada pun boleh. Maka dia tu masuk dalam benda sungguh. Hei, benda ada. Ada, tak ada sepuluh. Benda ada. Ada tu sungguh katik lah dah. Sungguh katik. Luruh? Bangsa ada. Luruh ni? Ada. Eh, ada. Sungguh. Sungguh. Lagi lah. Benda sungguh. Luruh sungguh. Buahnya benda, benda ada lagi sungguh. Semua ni masuklah benda yang harus berlaku. Harus berlaku tu. Ya tu dah. Dah harus semua. Cuma harus di luruh ni tu kan. Nak luruh boleh tak luruh pun boleh kan. Berlaku luruh. Tak berlaku luruh. Boleh. Maka hak ni masuk dalam benda sungguh. Apa nama apa ni? Benda harus hok sungguh. Tapi okey, so lagi. Benda harus tu pula maksudnya benda mungkin, benda baru. Ni ni. Ha tu dah. Panggil bumi tu benda sok benda baru. Maksud benda baru kerana dia ada mula ada mula timur. Dua berbaru, buahnya berbaru. Tapi baru buahnya panggil baru hakiki. Apa panggil hudus hakiki. Eh? Lepas tu luruh ni apa panggil baru tak? Tapi baru majazi. Majazi. Karena dia walaupun baru tapi dia bukan benda ada, dia sungguh ya. Baru tapi ya sungguh ya tahap sungguh maka dinamakan hudus majazi. Ha dah. Ha adapun buahnya ya baru tapi ya ada. Sebab tu dinamakan baru hakiki. Baru hakiki. Kalau itu buahnya teka ya luruh, teka duk luruh tu berhimpun dua di dia. Buahnya tu teka duk jatuh, teka jalan tengok duk tengok udara tu. Fuh tu. Masa duk jatuh luruh tu teka tu hipung dua kara. Apa? Baru majazi dan baru hakiki. Di buahnya. Bila jatuh, buk. Eh? Jatuh tu. Teka tu tu. Ada apa? Ada baru hakiki je lah. Ada pun luruh tu berlaku siap dah. Habis dah. Tak pun dalam kitab ni ada juga saya bahas. Baru hurus hakiki, hurus majazi. InsyaAllah jumpa ni. Ha, dimakialah yang bergile ganti antara ada dengan tiada. Apa? Betul ada dengan tiada. Yakni soh berlaku. Ini akan terima kesemuanya. Ha, tu. Akan terima kesemuanya. Misalnya, seperti diri langit, bumi sendiri. Ha, tu. Diri langit sendiri, masuk dari benda jaiz. Jaiz. Maksud benda harum. Kerana ada dia dan tak ada dia tu boleh jadi. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Maka diri buat langit tu apa? Buat langit tu pun masuklah benda harus. buat tak buat, buat tak buat, tinggal buat, buat tak buat. Dok bergilir, dok bergilir ganti antara sungguh dan tak sungguh. Pak ni dok bergilir ganti antara ada dan tak ada. Ha tu dia lah. Tak payah tanya, ha kita break start. Kau apa dah? Sepuluh. Boleh pergi sikit lagi. Sikit lagi. Okey lah no. Eh? Okay, nak break dulu ke? Okay? Nampak kita sing dah ke? Okay? Yang ni tanya lebar-lebar ni dia mau borong dah. Orang dah habis mata yang kira siap dah sehari saya pekuk apa-apa yang kira dah. Tu. Dia sekadar dia tu hang reti tidur star. Habis siapa kafe. Tu ada orang duk buah tepi lah apa dah. Ya tengok lebar. Kalau tengok orang duduk wak tu. Sekali tu. Hanya kau rasa, hanya rasa. Ada aja rasa. Aja kau rasa. Patu pun hok depan ni kan ada. Nanya ya leh. Ya ya ya. Diri langit tu eh. Atau dengan bumi sendiri tu tak tahu ni. Tak. Okey okey okey. Seperti diri langit sendiri tu. Diri bumi sendiri tu. Betul tak? Yang tilik pada buat langit. Saat ni buat langit. Pada diri langit sendiri tu benda apa? Buat langit tu benda haro dah. Pada diri langit sendiri benda apa? Haro. Tidak diri langit sendiri. Kecek pasal kampung kan? Ha? Yang kata demo mung sendiri itulah no. Ha tu. Diri mung sendiri tu. Yang kata orang lain, diri mung sendiri tu payah dak. Ha baik dah. Salah. Diri sendiri itu hal tu dah. Istilah. Apa dak? Ha, yo yo nampak mari dak tu. Yo yo sekaligus takut jadi tak mukarra ke. Ha bagi dia tu nampak dah jalan ni meski dia tu. Ha yang kata diri langit pun sendiri. Sendiri pun pula. Diri langit. Seperti diri langit pun tak apa lah dah. Kalau kata lagu tu pun cukup dah. Seperti diri langit, diri bumi tu. Ha, tak apa lah. Tapi masuk orang kecek lagu tu. Diri bumi sendiri, diri langit sendiri. Pilih susu kali. Naik Israel lah. Jalan nak jalan yang begini. Habis itu. Kita orang ngajar ngaji tu, orang gaji masing-masing weh. Ha, ini apa? Ya, itu gaji masing-masing. Gaji masing-masing tu. Sehari-hari tak ada siap tu. Tidak ada satu kerja yang dapat duit gaji belaka. Tu malaikat mengaji. Oh, mengajar pun boleh. Oh, mengaji pun boleh. Dengar pun boleh. Okey. Orang tolong pun boleh. Bantu pun boleh. Boleh gaji belaka. Ha, tu. Gaji. Ha lagi. Kau mana lagi? Habis dah. Lakas. Boleh setengah jam. Setengah jam boleh. Boleh lagi tak? Ha lagi. Boleh buat tak apa ke buat apa tak apa? Setengah jam ni. Dia kata cumi. Dia kata tak khabar apa dah. Jijak 200. Jijak 200. 105. 105. 102. Boleh tak khabar apa. Dia dah dalam cumi. Nuhuk laki ni. Oh. Agak tu. Oi. Gua gua oi. Semua gay. Ada nuhuk laki apa nak kenongin tu. Ha tu. Ha tu. Dah settle dah. Ha lagi juga. Soalan pun boleh lah kalau ada ha soalan. Kau soalan. Soalan saat ni lah. Orang mau tanya dia soalan kalau tak ada. Ada kalau dia nyawak selalu ke? Tak ada kalau tak ada. Lebih lah, lebih. Buka soalan kali ni. Sekiranya lah. Kau dah boleh wayak tu je lah. apakah perbezaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dan asma'i wa sifat? Sebenarnya tauhid itu satu, cuma terbagi mengikut iktibar lah. Iaitu tauhid rububiyah, mengasaskan Tuhan pada ketuhanan Tuhan, mengasaskan Tuhan pada Rabb. Jadi kita iktikad kata Allah jua yang buat benda seluruh ni, Allah yang menurunkan hujan, Allah Ta'ala je yang memberi rezeki, Allah Ta'ala je yang buat Tuhan ni, itu Rabb. Adapun tauhid uluhiyah, mengasaskan Tuhan pada ibadat. Kita buat ibadat kepada Tuhan je. Nampak tak? Lepas tu tauhid asma'i wa sifat pula, bagaimana? Mengasaskan Tuhan pada sifat dan segala nama-nama. Nama. Ya, sifat Tuhan banyak lagi. Banyak lagi. Nampak tu dah? Saat ni ibadat, kita semayah, kita baik, kita apa ibadat tu, maka kan kita lillahi ta'ala. Hak tu tauhid pada uluhiyah, nisbah kepada amal ibadat tu. Adapun tauhid rububiyah, tauhid ke apa? Kita kata Allah Ta'ala aja yang apa? Dia tauhid rububiyah ni kalau kita ngaji sifat 20, dia kena kepada apa dia? Wahdaniyat pada af'an dah. Faham tak? Wahdaniyat pada af'an. Wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada af'an. Kalau kita ngaji tu. Wahdaniyat pada zat, Allah Ta'ala satu pada zat. Jadi zat Allah Ta'ala tidak berjuzud sehingga dapat berbelah bagi. Sekuat-kuat berjuzud tidak. Bukan bersusun daripada juzud juga. Dan tidak ada zat mana-mana sama dengan zat Allah Ta'ala. Tu satu pada zat. Satu pada sifat, sifat Allah. Tiap-tiap satu sifat tu ada satu je. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, hayat satu, sampai basat satu. Dan tidak ada sifat siapa pun sama dengan sifat Allah Ta'ala. Sama pada nama tak apa, sama pada hakikat tu tak ada. Seperti kita tahu, kita pendengar tu yang pendengar. Ha, dengar walaupun sama-sama di segi nama tak apa, tapi pada wakil hakikat tak sama. Mendengar tu tak luk tu tak serupa dah. Kata dah. Ha, tu. Dan satu pada perbuatan. Apa makna satu pada perbuatan? Semua perkara yang berlaku atau muka bumi ni, Allah je yang buat dan Allah je yang menentu. Allah je buat, Allah je menentu. Itulah dinamakan tauhid rububiyah. Kau dia menurut kecek tu. Kecek tu. Apa tu dah? Allah je yang Tuhan yang memberi kesan. Allah je yang memberi sakit. Tuhan yang memberi mati. Tuhan yang memberi hidup. Tuhan yang memberi tu. Tuhan yang memberi ni. Tuhan yang memberi rezeki. Tuhan yang memberi makan. Tuhan yang memberi wi. Nanti kira wahdaniyat pada af'an tu dah. Kalau kita nak mengaji sifat 20 ni, dia tak beza lagi kalau hurai bin malak. Hak dulu jadinya dia memang kata, hak dulu jadi kata, Fir'aun pun jadi. Itu hak jadi pula. Fir'aun pun mukmin. Kalau itu, yang juga ada tauhid, ada rububiyah. Yang ambil dalil mari. Oh, kita tengok kitab sana lah. Adapun tauhid asma' wa sifat ni lagu mana? Sifat Allah Ta'ala yang lain-lain. Satu ya, khas bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada siapa dia yang yang bersekutu pada nama tu, dan tak ada siapa bersekutu pada sifat-sifat tu. Kita masuk atas sifat istawa. Allah je yang bersifat dengan istawa. Alal arsy, tak apalah istawa. Dia boleh kata lagi. Allah yang bersifat dengan nuzul. Allah yang bersifat dengan wajh. Masalahnya satu pada nama dan sifat. Berartinya tauhid tu satu yang asal makna mengasaskan Tuhan tapi iktibar. Mengasah pada ibadat dikatakan tauhid uluhiyah. Mengasaskan pada perbuatan Allah Ta'ala dinamakan rububiyah. Mengasaskan pada sifat dan nama-nama Allah Ar-Rahman. Allah je yang Rahman. Allah je yang Rahim. Allah je yang Malik. Kudus salam. Barakallah. Maksudnya tauhid asma'i sifat. Apoli beza tu itu bagi tu jelah. Uraya tu ala qada tu tak salah. Kalau ini salah tu gi. Gi herat siapa ke apa nama? Itu tu. Kita ada kitab sebuah nama apa? Hak ulama bawa tu baik tu. Membatankan pembagian tauhid kepada tiga tu. Tak ada pola sini. Lepas tu nyatakan qada dan qada dia kata. Nyatakan qada dan Kodat, apa kodok, apa kodat? Pasal banyak kali dah ayah ni. Pak ni main flat pula apa ni? Kita nak pula, kita nak tahu lagu mana kata perempuan apa nama. Nah. Kena kau. Kita nak tahu kata, kita nak tahu lagu mana kata perempuan itu temui kita. La ilaha illallah. Masuk minta tengok kalau dia tapar tu bukan dia lagi. Dia tapar kalau dia buat masa muka tu bukan hak kita. Kalau dia wasa. Ha tu hak kita dah. Masuk tengok. Nak minta kali nyata dan hurai akan perkara tu Allah. Buat tampak, tampak. Tu dia. Tak tahu tak temui kita tu gimana. Bini terang ya. Botol. Banyak eh. Bila hati jatuh rasa cinta. Bila hati kita okey. Pasal apa? Ha, yellow dah. Oh, yellow dah tu. Ya tak sih. Kita tak sih. Kita kita. Berarti bukan. Ya nak kita nak. Terus temu kita tu. Temu kita. Lepas tu kita nak sebelah lemah tak nak. Berarti bukan temu kita. So kacau eh. Kacau kok. Apa kamu mada kita etikot dengan tiga-tiga itu? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma'i wa sifat. Memadau ke etikot dengan tiga-tiga itu? Memadau ke tak? Sebenarnya sifat-sifat Allah 20 tu kita duk masuk dalam atma'u sifat dah. Memadau ke tak tu lagu mana? Ha, sekejap. Memadau ke tak? Etikot. Dia tak kena etikot, uluhiyah je bukan etikot. Dia buat. Sebab ia apa semua ibadat tu. Hak tu masuk bukan etikot. Hak tu apa yang kena buat. Hak kena buat. Haa tu. Lepas tu. Etikot tiga-tiga itu. Kodoh-kodoh. Mana kata ni? Kodoh-kodah. Kodoh ialah apa? Kodoh ialah penentuan Tuhan di azali. Kemahuan Tuhan di azali. Adapun kodat ialah menimbunkan perkara mengikut apa yang dimahu pada azali. Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat iradat. Maka dengan iradat, takluk iradat tangjizi qadim sudah luluh sedia dah Allah Taala menentu dan kehendak. Tuai kehendak nak ubi kita ni mengaji pada malam ni. Azali dah gigih kehendak. Kehendak Tuhan nak ubi kita mengaji di azali tu qada Allah. Maka qada ni bergantung dengan sifat iradah. Ya tidak. Tuai kehendak di azali lagi nak ubi kita sakit demam gini kau masalah pergi mengaji mana ni qada di azali. Tuhan qada di azali. Tuhan menentu di azali. Nak ubi zai tu lagu mutu pada pukul 1 esok. Tahun ni tak sampai lagi esok lah ni. Tapi azali tu siap dah. Nak ubi zai lagu mutu. Esok ke Zahid tu, kongkeng-kongkeng start mutu dupik ku. Enak mutu apa ni? Mula-mula nak pergi pagi lagi dah. Tapi, dah jadi mana-mana-mana. Dupik ki mutu, tak hidup lagi start, tak hidup. Gimana cang. Lama kan nak boleh beki. Susuk pukul 12 sudah. Tak mutu, kerung. Sampai pukul 1, kerung. Ha, maka pukul 1 tu, Allah Ta'ala melakukan apa yang dikodoh pada azali saat ni tu, mengikut masa yang tertentu tu. Pukul 1 pelaga mutu tu dinamakan qadar Allah Ta'ala. Maka qadar ni, ia bergantung dengan sifat kudarat. Kudarat tu menimbunkan perkara mengikut apa yang ditentu pada azali itu. Baik tu dah, qadar dan qadar tu. Ni mengikut pendapat Abu Hasan Al-Ashari. Adapun di sini pandangan Al-Maturidi, yang kata qadar itu penentuan di azali. Adapun qada tu menimbulkan jadi akah. Padahal benda sama je. Tapi akah istilah. Ya dah. Akah istilah. Qada-qada tu menentu di azali. Adapun qada, wakmi jadi pada masa yang tertentu. Yang ditentukan tu. Yang dikodatkan tu. Tapi kita harus dengar kodan-kodan ini ikut Abu Hassan Syariah. Padahal itu Allah ya, cuma akah. Akah kira eh. Kalau tubuh kita, kodoh bergantung dengan iradat. Kodat bergantung dengan kodat. Mengikut Al-Habu Mansur Al-Maturidi, kodat bergantung dengan iradat. Kodoh bergantung dengan kodarat. Tentang dah. Kodoh. Kodoh siap dah. Tak apa. Siap. Hok kita dah. Kodoh siap dah. Kata hok tina ni hok kita. Dia tak lari ke mana dah. Allah. Tak lari mana dah. Siap dah. Cuma tak dapat masa lagi. Sampai dia jadi kipal-kipal. Muka tak dapat masa yang ditentukan lagi. Tak masuk iyo lagi. Apa masuk ni cok? Tengok ada cari mari tahun dua tahun tak temu. Ada tak ada boleh. Karena tak siapa masuk yang menimbulkan lagi tu di azali tu. Menentu siap dah nak pergi pada hari tu hari tu. Tapi tak siapa masuk lagi. Sebab tu tak ada gaya lah, tak bini lagi ni. Oh tak ada. Kena tak sui lagi lama lah tapi tak temu. What you know? Yang pilih banyak tu pun. Ha, yeah. Kacir kata gila. Aku yang pilih ya. Kacir-kacir. Kata lagi ya. Waktu kodok-kodok apa tu. Waktu ni masuk dalam rukun iman yang kena ni. Beriman dengan kodok dan kodok ni. Weh, situ. Lepas tu. Tak ada. Okey dah. Masak ni tu. Kau harokat. Kau harokah baru. Kata. Wahbi je buat lebih kongnya. Harokah baru. Gok ke baru. Gok ke baru. Gok ke baru. Gerakkan baru. Padahal kalau kita nak taksidkan Wahbi dengan harapkan gerakkan baru, ya bukan Wahbi saja hok gerakkan baru, ya banyak gerak ke pula lain pada tu. Hok baru-baru. Kau barulah. Kau baru. Baru pun lama dah ni pak ni. Tahu tak? Wahbi lah Wahbi. Mereka etikot Tuhan duduk di atas aras. Ada kau kuno etikot mereka. Dan ada kau boleh kita mengikut makmum. Mengikut jadi makmum. Jadi makmum. Jikalau mereka jadi imam solat. Ha, tuh lah no. Tanya tu ni tak tahu dia lah dah. Tak tahu dia pula tu. Jadi dia duduk etikot duduk atas arah. Ada kau punah etikot mereka punah tak? Punah tak etikot memang. Tak boleh jawab. Dia kata tu eh duduk atas arah punah tak etikot mereka. Punah. Bukan etikot punah sampai ke tua etikot lagu tu. Dan ada kau boleh kita mengikutkan makmum. Jikalau mereka, tapi punah-punah pun tak pasti lagi. Tak pasti lagi. Kenapa kadang-kadang tengok ulama kata, etika terjesim lagu tu tak berapa-apa kufur. Kita tak kufur mereka yang menterjesim ke Allah Ta'ala tu. Kalau tu, kalau dia kata Allah Ta'ala jisim, tapi tak seperti jisim yang lain-lain. Hak tu kita tak kufurkan dia lagi. Dia tanggung, akidah dia tu dia tanggung bina'ah. Boleh kita ikut. Tapi, okay. Tu imej bida'ah ni, akidah bida'ah. Tu imej fasik. Makruh kita turuk. Makruh kita turuk ya, tak ada haram. Sah tapi makruh. Makruh. Tu. Sebab Mu'tazilah. Mu'tazilah. Syafi'i tapi Mu'tazilah orang tanya. Dia pergi kata tu eh, apa? Maka akidah Mu'tazilah dia tak bawa kepada tangga pupu tu. Cuma dia buka jalan ni kita. Jalan ni Al-Sunnah wal Jamaah. Tapi jalan ni dia tu ada akidah yang tak membawa kepada kufur. Setengah daripadanya apa? Dia kata Tuhan tak ada sifat ma'ani. Misalnya Tuhan tak ada sifat kudarat, tak ada iradat, tak ada ilmu, tak ada hayat sampai akhir. Tuhan kuasa ke tak? Kuasa. Tapi tak ada sifat kudarat. Ha, dengan sebab yang isbat kata Tuhan kuasa tu, buat dia tak kufur tu. Kalau dia kata Tuhan tak ada kudarat, tapi gi isbat nafi iaitu lemah. Tuhan lemah tak ada kudrat. Ha tu baru kufur. Tapi tak kata Tuhan lemah, Tuhan kuasa tapi bukan kuasa yang sebab kudrat. Ha hok tu tak jatuh dalam kufur, cuma akidah dia tu fasik. Tu ya. Lepas tu jadi imam boleh tak? Jadi imam boleh, kita tunggu dia tu makruh. Bila mati. Bukan kata tak sah, tak sah lah. Tapi makruh. Makruh tunggu. Makruh tunggu. Tapi kena nyata benar-benar kata dia etikot lagu tu lah. Lama duk buat suka air, suka kita, tunggu kita. Duk perasa, duk suzon tu. Nampak. Warning yellow lah. Yang ni, kita kena nyata dulu. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saw sufufakum. Ana mu'takid. Annallaha. Annallaha. Azul. Misalnya. Dia alis alal kursi. Alal arsy misalnya. Dia sorai lagu tu. Haa, datuk ni. Yalah. Ni kita tak tahu. Yang ada hukum benda dalai demo. Ada benda hukum ni. Sak itu kan. Sak tanya main sah. Sah. Tak sah ni tengok di zahir ingat deh. Tengok di hukum fiqh dia tu. Kena rukun, kena carak, kena tu, kena ni, kena tu, kena ni. Cuma makruh ikut tu ya. Cuma makruh itu urut dia ya. Anak zina makruh nikah. Sah dah nikah? Sah. Sah tapi dia nikah dengan dia makruh ya. Baik cari hak lain ha. Ha nampak benih ni. Awak sare ni ai hok lah. Tapi kalau orang senok juga ambil ya. Tapi kalau tinggal hok tu boleh pahala. Bukan nak hina dia. Kita nak buat bunyi, kita nak buat berharap tu dah. Bukan kita nak pelekeh dia. Berharap tu dah. Wah kaza. Ah, okay. Tak ada ke? Okay. Main pakat mari lah. Kena tu. Tu dah ni. Anisa. Dia ni. Anisa ni. Boleh wayak sekolah dah boleh wayak ya tu weh. Kita nak tahu lagu mana hak ni tak apa dah. Nak tahu lagu mana hak ni. Ada sakit. Nak tanya pun, hey, dua moda sikit weh ni kau dah ni. Dua moda sikit. Ada Allah pada azali. Apa kau pekerjaan Allah ketika tu? Pekerjaan Allah tak pada ketika tu. Tu apa kerja? Pekerjaan apa? Tu ada pada masa azali. Lepas tu pekerjaan Allah Ta'ala ketika tu apa? Tu hewak apa ketika tu? Lewat apa? Hak tahulah, bukan semua hak tahu. Hak tahunya, Tuhan menentukan akan benda yang akan berlaku pada masa depan. Apa tak? Kerana menentu tu pada azali lagi. Kejap air tu, eh? Kejap air tu, eh? Lepas tu, ia mengaturkan cakapan untuk nak bercakap kepada mereka yang akan timur pada masa depan. Kalam yang ada di sifat kalam-kalam nafsani tu. Dan apa lagi? Dan apa lagi? Aku tak tahu. Basar. Yang melihatkan akan zat dan sifat ma'ani dia. Dah azali. Dia tengok zat dan sifat ma'ani dia. Dan yang mendengarkan akan zat dan sifat ma'ani dia pada azali. Waktu kejap itu, eh. Kau tahu je lah. Banyak kawal lagi, eh. Kalau boleh tanya, kalau dia tu netu lah kau dari azali, mana dia saja? Apa? Dia tu netu bida, eh, hijau dari azali, mana dia saja tu, eh? Mana? Lo ni, masa lo ni. Menentu di azali lagi, tapi menimun, benda? Bukan dia saja. Menimun habis dah. Menentu tu habis dah, tapi menimun habis lagi. Wah, apa kau lagi, depan? Tuhan tahu di azali semua dah. Lah ni tak tahu. Gitu. Ni tak tahu. Gitu. Tuhan menentu di azali dan sentiasa menentu tu. Bukan kata bila menentu di azali dah habis dah sifat iradah. Tak kena menentu pada tak sifat iradah tak ada di Tuhan lagi. Tuhan eh tak menentu. Siapa hari dia menentu lagi. Tapi azali dah. Sifat iradah ada di zat Tuhan. Siapa ngisi pada azali lagi. Ha tu. Tak kena kacanya dah. Kita tak tahu ni. Tu modal sikit kak. apa pekerjaan tu ketika tu. Lepas tu lain pada tu tak akan wani cakap dah, kerana kita tak tahu. Nono duduk di duduk itu pula. Duduk masuk. Kata ada mula apa? Mana? Eh, mengatur tak ada mula. Mengatur ada mula tu kita. Adapun mengatur ada mula Allah. Supaya nak apa menentu. Menentu ada mula tak? Menentu kita ada mula. Lalu ni dah tidur. Tak ada kira nak buat apa lagi. Kalau kira mula, kawan nak buat ni, ni. Nak buat tu, ni. Nak buat tu, ni. Menentu kita ada mula. Menentu Tuhan ada mula. Tu. Ya tu dah. Tentang Jizi Kodim dah. Tak ada mula tu. Lepas tu lagu mana? Tak boleh gigi. Tak boleh. Tak boleh heret gigi dah. Yang kata kawan cudik weh nak pahal apa. Tak boleh. Yo sekolah dah boleh ya. Hakikat zat dan sifat kita tak tahu lagi. Kata lagu mana? Sekolah dah hok boleh tahu ya. Ada mula tak ada mula, tak ada mula. Menentu tu tak ada mula. Kerana tanjizi, ya iradat takluk tanjizi kodim. Kodim tak ada mula. Luluh sedia galau lagi dah menentu tu. Allah. Jika mana? Jika seorang itu berlaku apa? Nyo apa? Berlakon. Oh, boleh jadi berlakon ke? Melakon ke? Menjadi orang kafir. Semakan. Dan berkata dengan perkataan kufur. Adakah dia dikira murtad? Dan perlu mengucap semula. Malakon ini orang kafir. Jadi orang kafir. Menjadi orang kafir dan berkata dengan. Ya malakon ni tengok dalam kosat dia pula yang nak buat apa. Kupu tak kupu ni duduk di kos yang perkataan dia supaya saya dia mengajar ni bagi kita walk keluarkan akan perkataan ehok kupu tu untuk nak mengajarkan orang atau untuk nak menjadi etiba atau menjadi pengajar atau menjadi contoh ajar masalah ehok tu tak apa kerana kita bukan nak kosak benda tu cuba nak atau jalan tamsin je tapi ehok ni yang malak kong ni tak ahulah jadi orang kafe je kata. Bang macam habis dah. Minum arak ha tak leh. Tak leh. Awak dia orang kafe ni, lepas tu minum arak. Ayah tak leh hak tu. Dia tak leh ni nak main tu lagi dah. Kalau sekiranya main lakon tu bawa pergi kepada kena kecek benda perkara kafe tak leh ni main tu lagi. Tak leh ni main kerana tidak ada darurat apa untuk kerja benda tu. Start lah. Apa tu? Tak boleh kira, dikira murtad kedok. Dan perlu mengucap semula kedok. Tak wani dah buat lah. Dikira murtad kedok. Tapi, sekadar tak boleh dimain tu lagi lah. Tak boleh dimain tu lagi. Kenapa berani kedok? Kalau tu murtad apa tu? Asma wa sifat Allah itu baru kau atau kodim? Baru ke kodim asma wa sifat? Ada yang baru, ada yang kodim. Maknanya apa? Hok kodim tu adalah asma wa sifat. Hok jadi sifat tu zat dia tu. Sifat tu zat dia tu kodim. Kerana zat Allah Ta'ala kodim. Dan sifat bagi zat pun kodim. Adapun sifatul af'an Allah. Maka benda tu baru. Sebab Allah Ta'ala al-mu'izzu, al-muzillu. Allah yang memuliakan dan menghinakan. Belum pada. Makhluk ada lagi tu yang memulia dia. Menghina siapa? Tak ada lagi. Tapi sifat tu ada dah. Maka bila timur, nama bagi Allah Ta'ala tu, nama tu ada dah. Bila timurkan Zaid, Allah Ta'ala memulia dia. Dan tu yang menghinakan Umar. Memuliakan Zaid. Ha tu baru. Hak tu sifat tu af'an. Maka hak tu hadis. Bukan sifat tu zat tu. Kalau itu dalam Asma'ul Husna tu, dia ada sifatul zat dan sifatul af'an. Hak sifatul zat tu lah hak jadi kodim. Dan sifatul af'an tu baru. Nah, baru. ia tak mudarat kalau sifat nak kawan baru kerana ia bukan sifat zat. Ia tak melazimkan kodim zat, barukan zat tu dah. Lihat tu dah. Ia tak melazimkan apa nama barukan zat. Tu. Lepas tu, nak bilang lah. Ada kau cukup bagi. Dah, ini tiga kali. Ada kau cukup bagi kita, tanya. Tak ada kan? Ada kau cukup bagi kita belajar tauhid, rububiyah dan asma wa sifat dan uluhiyah beretikot. Nama sebuah saat ni rasanya. Cukup dengan tu kedok. Kata seorang ustaz Nur Muhammad itu tidak ada bagaimana kita hendak jawab dengan ambil dalil yang sahih. Untuk jawab kepadanya. Bagaimana kalau seorang ustaz itu kata Nur Muhammad tidak ada. Bagaimana kalau kita hendak jawab dengan ambil dalil yang sahih untuk jawab kepadanya. Dia kata tak dok tu dalil mana? Dulu. Dia kata tak dok tu. Ambil nah di mana? Masalah. Saya rasa ada satu kitab hok keluar koh untuk nak menghuraikan Nur Muhammad. Tapi nama kita ada pun ada beli dah di rumah sebuah risalah tak ada besar mana ni tapi kita tu nak bahas masalah Nur Nabi Muhammad dengan dalil yang sahih dengan dalil-dalil yang sahih maka tak ada itu lagi lah waktu kita tengok kitab tu dulu semula ada satu kitab nama apa tapi ia kait dengan Nur Nabi Muhammad lah ia bahas kau untuk Nur Nabi Muhammad ya kitab tu lepas tu jawab Nur Muhammad tidak ada Allah. Allah. Ya kata tak ada-ada lalu dah. Tak ada-ada lalu kan. Tu warning sangat tu, tak ada-ada tu. Kalau kata Nur Muhammad bukan awak-awak makhluk. Ha tu lain ha boleh ada dapat tikai lagi di segi dalil. Tapi kata tak ada Nur Muhammad di mula tu. Halu tu. Tolong hurai masa Allah an mukhalafah Allah dengan benda yang baru. Allah Ta'ala bersalahan pada sedia kala macam mana bersalahan sedangkan benda baru itu belum ada. Boleh tak ya Pahir? Masa-masa Allah ni duk hurai dah dalam teka duk ngajar sifat mukhalafah. Dah. Dia kata Allah Ta'ala bersalahan benda baru. Tuhan tak suka benda baru. Kalau gitu, belum pada benda baru timur, Tuhan bersalahan dengan pia. Tak ada. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dan tak serupa benda baru. Tuhan ada sifat mukhalafah. Kerana ia tak serupa benda baru. Orang tanya, kalau gitu tekoh sebelum daripada ada semua benda baru ni, Tuhan tu mukhalafah dengan pia. Kek ada tak sifat mukhalafah tu? Jawab kata lagi mana? Jawab kata ni lah. Esok-esok ya dah betul-betul sifat mukhalafah itu. Ingat tak? Ngajak esak tikok gitu. Lepas tu, jawab kata, Allah Ta'ala tetap bersifat dengan sifat mukhalafah lil hawadis. Walaupun hawadis tak ada lagi. Sebab apa? Kiranya. Lagi mana? Pada azali lagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafah. Walau tidak ada benda baru lagi pun, Tuhan tetap mukhalafah. Dengan makna, zat Tuhan bukan jirim dan sifat Tuhan bukan Arab. Pada azali lagi. Sekiranya pada masa tu timur benda makhluk, Tuhan tetap menyalahi. Baiklah, pada masa azali. Takdir kata, pergi timur satu benda pada masa tu. Padahal, ada makhluk pada azali tu, mustahil. Tapi takdir pergi timur, Tuhan tetap menyalahikan makhluk tu. Kenapa? Karena zat Tuhan bukan jirim dan sifat Tuhan bukan Arab pada azali lagi. Bukan kata baru nak jadi sifat mukhalafah. Sekat pada benda baru ni ada, tak? Ada sifat mukhalafah di sini lagi. Tu ya. Ambil ada lagi tadi. Allah. Kholi kita apa ni? Kholi. Kalau wasa tulis tak itu orang tu pit-pit dulu tulis pun tak apa weh. Dah. Kholi kita Furqan. Nak nikah. Ya mulanya tulis Ilyah, lepas tu ya ya kick ya tulis Furqan pula. Cuma gilip belakang ni. Nak nikah, apa kau persiap baik kita? Ah, tak tahu lah. Persiapan kita banyak karo, tapi yang penting sekali persiapan kita mengaji. Untuk nak nikah tu kena mengaji. Mengaji dulu. Tu ya. Tak nak jawab pun. Dua dah tu dah. Persiapan kita. Mengaji cara nak nikah. Satu. Mengaji cara nak nak nafkah. Satu. Mengaji cara nak hajar isteri satu. Mengaji cara nak hajar anak satu. Mengaji lakar tu nak buat okay. Tu. Nak beli kereta, nak naik kereta. You kena belajar lakar tu. Bukan kata semata tak ada duit nak beli kereta. Satunya kena belajar kereta. Berhenti kereta dulu. Yang kedua, belajar bawa orang. Yang belajar juga kadang dia buat sore masa kena. Tapi dia orang ada tu jadi nak pergi tak leh. You kena berpura lakar tu. Belum pada nak beli tu. Encik ada duit nak beli semata. Tak boleh. Lepas tu yang kedua. Ha, tengok umur lah te. Kalau muda-muda sangat, jet tak sapa. Kaki, minum dah orang. Lemutu. Ha, tengok kau. Neng. Aloh lagi tu orang 15, 16, 17 orang nikah dah masalah. Tengok lah te. Nak naik mutu pun tengok kaki kita. Kita tinggi mana. Oh. Buat kata duk kita. Misalnya, biar dia tak tak lagu lah dengan tubuh. Ha, dengan tuan. Ha, tu dah. Oh, ya, di. Siap pergi kita orang nanti. Siap pergi masa kita tahu. Tapi yang penting lolo ni, kita orang nak siap pergi. Istiak dah situ. Lepas tu kena ngaji. Satu lagi nak hidup mau bining. Lagu mana? Dan mana Allah kita pula. Ha, tu ilah lakar tu lepas pada tu. Duk mau bini, kata lari kampung kita boleh dah. Tapi nak pergi duk mau bini pula tu. Tok tua kena ha, dia tak reti pun. Misalnya masih apa yang situ. Dia nak kena boleh perkong tu eh. Dia orang lain tu. Nanti-nanti tanya tahu tu. Tanya. Kalau lelaki itu pada masa dulu ia melaku zina atau liwat dan ia nikah dengan perempuan lain, maka boleh anak perempuan. Jika anak dia nak kahwin adakah apa bapak dia boleh jadi wali bagi anak dia atau jadi tok imeh atau jadi tok imeh untuk menikah orang lain. Tok mana eh? Kalau dulu ya zina, satu dah. Dan ia pergi nikah dengan perempuan lain. Ia zina dengan perempuan lain. Tak apalah ia zina dengan budak tu pun nikah dengan budak tu. Budak tak apa kak. Atau pergi zina dengan perempuan ni, pergi nikah dengan perempuan ni. Haa tu. Maka boleh anak dari perempuan ini. Haa tu. Anak perempuan lah. Boleh anak perempuan. Jadi dia tu. Lepas tu anak perempuan dia saat ni tu. Nak kahwin. Haa nak kahwin. Ya nak kira pula. Kalau dia zina dengan Tino ni dan dia nikah dengan Tino ni, tengok pula anak tu anak mana? Anak tu boleh teka mana? Boleh belum pada nikah ke? Boleh teka lekat perut teka nak zina tu? Ni kira suku masalah dah. Lepas ni kira hak ni. Hak ni, ni tanya dia. Ni tanya hak perempuan lain hak dia kata. Perempuan lain lepas tu boleh anak perempuan. Lepas tu jadi anak dia tu nak nikah. Anak Tino dia tu nak nikah. Adakah bapak dia boleh jadi wali bagi anak dia? Dia nak tanya kata, jadi anak ke tak? Jadi wali boleh? Kadang anak dia kat ni. Perempuan lain saat ni, dia nikah dah. Adapun perempuan yang melolong dia zina saat ni, kalau dia nikah, kena tanya dulu anak yang lekat perut tu eh. Lekat teka mana? Belum pada nikah ke? Lepas pada nikah. Lekat teka zina tu ke? Ke lekat mari lepas pada nikah. Masalah. Lepas tu, awak tanyanya rasanya di wali ni kait dengan apa? Kait dengan anak ke kait dengan si bapak tu? Haa, tu. Kat si bapak tu. Anak, kita boleh jadi wali. Boleh jadi wali. Kalau kita tak fasik, orang boleh jadi anak buat ni. Kawan zina. Kawan zina. Lepas tu, jadi fasik kedok kawan ni. Ya, tu dah. Tu. Kalau duk zina lagi tu fasik eh. Kalau lama dah itu, pas dah taubat dengan Allah Ta'ala dah. Walaupun kita dah tak ada hak lah dan sebagainya, kita dah taubat dah, tak sedar benda-benda tu. Harap Allah Ta'ala ampunkan. Sejak pada hari itu tak sedar-sedar dah. Dan taubat dah, semua tu taubat nasuha. Maka tak ada apa. Tak ada apa yang di juruh dah ni kan. Lepas tu, zina hari itu, harap-harap Allah Ta'ala ampun dengan amalan yang kebaikan yang kita buat ni lah. Kerana semua tindak lepaskan dosa tu, dia kena hat. Dia kena hat katik tu. Dia kena hat pula tu. Atau jadi tu email. Ha, jadi tu email untuk menikah. Tak apalah, siapa dia pun kalau tak ya syarat nikah tak mesti tu email ke dah. Ha, tak jadi tu email pun tak apa. Tapi yang ni fasik tu ya. Fasik tu ya. Tak ada apa dia ni. Insya-Allah. Tak sah lagi. Sah lagi. Ya Allah ya Rabbi. Nah, tak apa. Ya. Ada seorang kafe nego babi. Kena black. Ya soalan ni, kalau soalan hak itu, soalan kait dengan usul din, masa hengol kira kita dengan ngaji usul ni dah. Mari ni, ada seorang kafe nego babi, kemudian memeluk Islam, duit hak dia babi, hak dia labur pada masa jual babi, boleh tak dia nak guna duit tu? Tu. Apa musyarat apa ni? Syukur Allah, orang enak je. Betul lah. Lana boleh tak? Nego babi masa tu. Kemudian dia masuk Islam. Duit awak dia labuh itu. Tak kena, tak apa dah. Dia tak kira pada masa tu. Dia tak kira pada masa dia di kafe itu. Jadi masa Allah, dia murtad. Dia murtad. Lepas tu murtad. Lepas tu kau murtad tu gim nego masalah. Boleh duit-duit. Lepas tu masuk Islam semula. Duit yang labuk pada masa murtad tu lagu mana? Aku dia kata jadi sako, kedok, apa semua tu. Ya tau bila dia mati tu, hak tu jadi sako ke tak sako tu, dia kilah situ ya. Dia kilah situ. Tapi hak ni tak ada masalah lah. Tak ada kira dah ya tu. Mahiyak lah itu, tokel-tokel. Dah. Dia tu yang ampung semua dah. Harta yang semua tu dikira cuci klik semula. Ha, kira semula. Lepas tu kalau gini ke babi pula tekak Islam ha hok tu. Hok tu lain lah. Hok tu lain. Tu hok bila pun. Padai dah padai. Insya-Allah. Padai dah kalau itu ah. Sekak dulu. Berapa penjagaan? Kuat aku ubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعك إلا ما يشاء وعمل لا ينفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب من